الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من يقرأ الحديث أحسنت بارك الله فيك. ولا تأكلوا فإنها لهم في الدنيا. أحسنت بارك الله فيك. نعم. أحسنت. تفضل. نعم أحسنت. تنجو salah satu musyrifin. Belakangnya antum. أحسنت بارك الله فيكم. نعم. عن حذيفة ابن اليمان. شابنا من اليمان حسن ابن جابر اليمان لقب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا jangan kalian minum. La di sini nahiyah. La itu ada na, ada nahiyah, adalah nafiyah. Ada nahiyah, ada nafiyah. La di sini nahiyah, melarang. Bukan meniadakan tapi melarang. Naam, hadzfun nun alamatu al-jazm. La tashrab, jangan kalian minum. Fi aniyati dhahabi wal fiddah, ay fi al-wi'a' wadah, bejana mangkok. Yang terbuat dari emas ataupun perak. Wa la ta'kulu fi sihafiha, jangan kalian makan di piring-piringnya. Yani sihafi dhahab wa sihaf mada al fiddah, piring emas ataupun piring perak. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya perkara ini makan minum, bejana ataupun piring emas perak, itu bagi mereka, lahum di sini siapa? Kufar. Fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, bagi kalian kelak di akhirat. Muttafaqun alaih. Yang bisa diambil dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, hukmul akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fidhah. Apa sih hukum makan dan minum di bejana, mangkok, wadah, piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak? Apa hukum makan dan minum dengan menggunakan dua bahan ini? Maka al-jawab, hadzal hadis yadullu 'ala at-tahrim. Hadis ini menunjukkan kepada kita hukum pengharaman. La tashrabu, la ta'kulu. Jangan kalian makan, jangan kalian minum dari keduanya. Nah, dan hukum asal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hah? Haram. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, jauhi. Lepas, tinggalkan. Nah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pengharaman makan dan minum di bejana emas dan perak. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Hukum pengharaman tersebut disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Wa hadza shibhul ijma', bahkan perkara ini hampir mendekati ijma'. Hampir mendekati apa? Ijma. Hampir terjadi kesepakatan. Nah, kecuali yang datang dari mazhab Al-Zahiriyah. Nah, yang menyelisih perkara ini adalah mazhab Al-Zahiriyah dan juga Muawiyah ibn Qurrah. Siapa Muawiyah ibn Qurrah ini? Ada yang tahu? Seorang tabi'in. Salah satu dari kalangan para tabi'in. Jadi mazhab Al-Zahiriyah dan seorang alim ini yang bernama Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah, memandang bahwasanya pengharaman fisyurbi faqat, dalam hal minum saja. Berarti apa yang enggak haram? Hah? Makan. Nah, mazhab Al-Zahiriyah dan Muawiyah ibn Qurra, makan di bejana emas perak enggak ada masalah. Pengharaman hanya dia apa? Minum saja. Nah, dan dijawab oleh para ulama, bisa jadi enggak sampai kepada mereka tentang larangan ini. Manusia kadang enggak sampai kepada mereka dalil yang menyebutkan tentang pengharaman juga dalam hal makanan. Nah, makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Nah, begitu pula perkara ini menyelisihi qaul qadim li syafi'iyah atau qaul qadim li syafi'i. Nah, Syafi'i punya dua fatwa dalam hidupnya. Fatwa lama ketika masih di mana? Irak. Dan fatwa baru, hampir banyak berubah beliau setelah pindah ke mana? Mesir. Dan meninggal di sana. Apa fatwa lama Imam Syafi'i? Qalu bil karaha. Hadis ini tidak menunjukkan kepada pengharaman, tapi makruh. Artinya, makan minum di bejana emas dan perak, enggak sampai dalam perkara dosa, tapi makruh. Lebih baik dihindari. Tapi enggak sampai apa? Pengharaman. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang diikuti oleh Al-Iraqiyun. Mazhabnya Ahlul Iraq mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i di fatwa yang lama. Kan memang Imam Syafi'i di tempat mereka. Ya. Sehingga mereka memandang Al-Karoha. Hukumnya makruh, enggak sampai kepada pengharaman. Nah. Akan tetapi Imam Syafi'i telah rujuk dalam perkara ini. Imam Syafi'i telah rujuk dalam perkara ini. Itu fatwa yang lama. Fatwa yang baru mengikuti hampir seluruh para ulama. Apa hukumnya makan dan minum di bejana emas dan perak? Hah? Hukumnya apa? Haram. Oleh sebab itu kita katakan hampir syibah al-ijma, mendekati ijma. Imam Syafi'i saja yang punya pendapat yang berbeda, beliau rujuk dan kembali bersama pendapatnya para ulama. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, hukum isti'mal al-zahab wal-fidhati fi ghairi al-akli wal-shurb. Apa hukum menggunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum? Pembahasan yang pertama tadi apa? Hukum makan dan minum di bejana emas dan perak. Hukumnya apa? Hah? Haram. Permasalahan yang kedua. Pakai emas dan perak, tapi bukan untuk apa? Bukan untuk makan dan bukan untuk minum. Untuk hal yang lain. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Ala qawlaini minal ulama. Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua mazhab. Menggunakan bejana emas dan perak selain makan dan minum. Selain makan dan minum. Pendapat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, ila tahrimi isti'malihima. Haram hukumnya menggunakan bejana atau sesuatu yang terbuat dari emas dan perak selain makan dan minum. Nah, seperti apa? At-tatayyub. Nah, pakai wewangian. Bisa jadi bahan campurannya dari emas atau bahan campurannya dari perak. Nah, atau alat yang digunakan untuk apa? Mengambil minyak tersebut dari apa? Emas dan perak. Atau disebutkan oleh para ulama at-takahul. Apa artinya kuhul? Hah? Celak. Nah, disebutkan oleh para ulama. Walaupun mungkin kita gimana ya pakai celak dari perak? Ada enggak kira-kira? Hah? Ya bisa jadi orang duduk pakai celak dari perak. Nah. Sebutkan lebar oh, di antaranya apa? Bisa jadi untuk tempatnya, apa? Wangian atau digunakan untuk celak. Nah. Maka pendapat yang pertama ini ikhwani hafizakumullah haram. Disamakan dengan apa? Dengan makan dan minum, dengan permasalahan pertama tadi. Dan ini pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Abdul Bar menyebutkan ijma' dalam perkara ini, tapi penyebutannya mereka keliru. Karena kenapa? Ada khilaf. Kenyataannya memang ada perbedaan. Kok bisa disebutkan ijma'? Nah, Ibn Abdul Bar dan Imamun Nawawi, syekhnya kalangan Asy-Syafi'iyah, menganggap perkara ini ijma', enggak boleh makan dan minum dan yang selainnya, enggak boleh. Nah, menggunakan bahan yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, tapi sekali lagi penukilan ijma' ini pun ghairu sahih, enggak benar, karena kenyataannya memang ada perbedaan, ada perselisihan di antara para fuqaha ahli fikih. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-ibahah, boleh. Artinya boleh pakai bahan yang terbuat dari emas dan perak selain apa? Makan dan minum, tidak ada masalah. Nah, dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya apa? Subulus Salam. Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani dalam Subul As-Salam. Begitu pula dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, sama-sama dari Yaman. Asy-Syaukani dalam kitabnya apa? Nail Autar. Nail Al-Autar. As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani. Apa kira-kira hujjah mereka? Yang pertama, annal asla al-hil, karena hukum segala sesuatu adalah boleh. Nah, termasuk dalam permasalahan bejana, hukum segala sesuatu apa? Boleh. Nah, fala yathbut at-tahrim illa bid-dalil. Enggak boleh diharamkan sesuatu kecuali dengan adanya apa? Ad-dalil. Enggak ada dalil dalam permasalahan ini. Nah, maka kembali kepada hukum asal, mubah. Yang mengatakan haram, hadir dalil, mana sini dalilnya? Kalau ada dari Al-Quran, kalau enggak ada mungkin dari As-Sunnah, kalau enggak ada kembali kepada hukum asal. Ini yang pertama, hujjah mereka. Yang kedua, an-nahyi faqat fil akli wa syurb. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, larangan hanya di makanan dan minuman saja. Larangan hanya memakan dan meminum, nah, dengan menggunakan bejana emas dan perak. Law kana haraman la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain untuk makan dan minum haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan apa? Menjelaskan, menyebutkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hanya di makanan dan minuman, menunjukkan kepada kita selain itu hukumnya apa? Jais, yajuz. Selain itu hukumnya boleh. Nah, kemudian yang ketiga, hujjah mereka, annas yantafi'una biha, umat manusia ini mengambil manfaat. Mereka mengambil manfaat kalau ada bejana dari perak, mungkin ada bejana dari emas, bermanfaat bagi umat manusia. Law kana haraman mutlaqan, kalau seandainya perkara ini haram secara mutlak, makanan, minuman, apapun itu haram pakai bejana emas dan perak, la amara Nabi SAW bitaksiriha, pasti Rasulullah akan memerintahkan untuk menghancurkannya. Tapi tidak ada. Kalau haram secara mutlak, sebagaimana apa? Khamr, haram secara mutlak. Nah, sebab itu Ahlul Madinah mereka pecahkan gentong-gentong yang tempat untuk menimbun, menyimpan, agar supaya itu menjadi khamr. Mereka pecahkan di jalan-jalan kota Madinah. Nah, kalau begitu juga bejana emas dan perak ini haram secara mutlak, Nabi SAW akan perintahkan para sahabat untuk menghancurkannya, dipecahkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Naam, indaha juljul. Punya juljul. Juljul ini genta. Apa itu genta? Apa genta ya? Sejenis seperti lonceng begitu. Seperti apa? Lonceng. Bentuknya seperti lonceng. Atasnya apa? Terbuka. Kalau lonceng kita balik kan bawahnya yang terbuka. Ini di atasnya yang terbuka. Nah, meletakkan tempat, meletakkan sesuatu. Ini disebut apa? Jul. Jul-jul. Jul-jul. Genta, sejenis lonceng begitu. Seperti lonceng bentuknya. Ja'alat fiha sya'irat min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Genta ini dijadikan tempat. Naam. Oleh Ummu Salamah. Dan genta ini terbuat dari perak. Genta ini terbuat dari perak. Dijadikan oleh Ummu Salamah tempat untuk menyimpan rambutnya Rasulullah salatullahi wasalamuhu alaih. Jadi setiap rambut Nabi SAW yang jatuh, diambil oleh Ummu Salamah, diletakkan di genta. Saking apa? Cintanya kepada sang suami. Nah, begitu bahagianya dengan Nabi SAW, suami dia, suami beliau. Rambut Rasulullah diletakkan di genta tersebut, jul-jul. Nah, fakana an-nas yastashfuna biha, dan umat manusia mengambil kesembuhan dari rambut Nabi SAW. Fayashfuna biiznillah, dan mereka sembuh dengan seizin Allah SWT. Karena sekali lagi apa? Hanya jasad Nabi SAW yang boleh untuk diambil apa? Barakah. Karena jasad Nabi SAW mubarak. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rambut yang disimpan oleh Ummu Salamah, umat manusia dahulu menjadikan itu sebagai bahan untuk kesembuhan. Dan mereka sembuh dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini menggunakan perak untuk selain apa? Makan dan minum. Tempat penyimpanan. Nah, maka pendapat ini merupakan pendapat yang rajih. Dan ini dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah. Jadi boleh atau enggak boleh? Boleh. Nah, kemudian permasalahan yang keberapa, ikhwah? Yang ketiga. Hal yasih al-wudu'u bihima? Apakah sah wudu dengan menggunakan air yang terdapat di bejana yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Nah, apakah sahih wudunya Dia pakai air. Nah, tapi air tersebut apa? Digunakan untuk atau terbuat atau tersimpan di emas dan perak. Pendapat jumhur, mereka mengatakan wudhunya sahih dan dia berdosa. Pendapatnya apa? Jumhur. Karena sekali lagi, permasalahan yang kedua tadi, jumhur memandang apa? Mazhab yang pertama? Enggak boleh. Jumhur mengapa enggak boleh? Nah, sehingga pendapat yang pertama dalam permasalahan ini, wudhu dengan menggunakan air yang disimpan di atas bejana emas dan perak, wudhunya sah. Karena pengharaman enggak ada kaitannya dengan wudhu. Tapi dia berdosa. Karena menggunakan apa? Perantara emas dan perak bejana. Nah. Kalau mazhab al-zahiriyah lebih ganas lagi. Wudhunya enggak sah. Plus berdosa. Mazhabnya al-zahiriyah, air wudhu yang terdapat di bejana emas dan perak, wudhunya enggak sah. Harus diulangi di tempat yang lain. Harus pakai mungkin zaman sekarang keran, ember atau apa, bak atau apalah. Al-zahiriyah wudhunya enggak sah. Tidak bisa dijadikan sebagai taharah untuk kemudian sholat. Dan ditambah lagi dia berdosa. Nah. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, pendapat yang rajih apa? Sebagaimana pendapat yang kedua, kita katakan enggak ada masalah. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan berdosa karena mereka mengambil hukum dikiaskan dengan hadis yang kita baca, padahal enggak benar pengkiasan tersebut. Hadis ini menjelaskan makanan dan minuman saja. Berarti masalah yang ketiga ini cabang dari masalah yang kedua. Berarti berwudu dengan air yang terdapat di bejana emas dan perak, hukumnya apa? Hah? Sah. Berdosa? Berdosa apa enggak berdosa? Hah? Enggak berdosa. Enggak berdosa karena larangan hanya di makanan dan minuman. Permasalahan yang keempat. Isti'malul aniyati min nafa'isil ma'adin. Apa hukum menggunakan bejana ya, dari yang terbuat dari logam atau bahan-bahan yang mahal? Yang terbuat dari apa? Logam, dari bahan-bahan yang mahal. Disebutkan oleh para ulama kal yakut. Nah, apa itu yakut? Ya yakut. Apa itu yakut? Yakul. Apa itu yakut, ikhwan? Yakut adalah nah, seperti permata. Jamrud, warnanya apa? Hijau. Rubi, warnanya apa? Merah. Blue safir, warnanya apa? Biru. Nah, dari itu bejananya. Nah, mahal sekali berarti. Nah, berlipat-lipat di atas apa? Emas dan perak. Atau disebutkan oleh para ulama walulu. Apa artinya lu'lu'? Mutiara. Mutiara yang dari apa? Lautan ya. Dari apa mutiara ini? Keong, kerang ya. Nah, kerang. Keong yang atau keong atau kerang. Nah, mutiara. Mahal harganya. Wal jawahir. Barang-barang yang berharga seperti permata. Nah, fil akli wasyurbi wa ghairihima, digunakan untuk tempat makan, minum dan yang lainnya, komplit. Nah, apa hukumnya? Boleh? Siapa yang menyebutkan boleh? Nah, Pak Tanza, ahsan. Nah, boleh. Walaupun lebih mahal daripada emas dan perak. Hukumnya apa? Boleh. Berkata al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitabnya Subulus Salam, fihi khilaf, terjadi perbedaan, wal adhar, pendapat yang paling nampak, yang paling dekat dengan kebenaran, adamu ilhaqihi bidz-dzahabi wal fiddah, tidak diikutkan, tidak disertakan dengan hukum emas dan perak dalam urusan bejana. Jangan dikiaskan. Nah, wa jawazuhu ala aslil ibaha, boleh menggunakan barang-barang tersebut kembali kepada hukum asal mubah, segala sesuatu bejana hukumnya mubah. Li'adami dalil an-naqil anha, karena enggak ada dalil yang membawa kita kepadanya. Nah, enggak ada dalil yang mengharamkan. Dan ini merupakan mazhabnya Al-Hanabilah dan mazhabnya Imam Malik dan mazhab jumhur Asy-Syafi'iyah. Nah, mazhabnya Hanabilah, kemudian mazhabnya Imam Malik dan mazhab jumhur Asy-Syafi'iyah, wa huwa rajih. Dapat ini yang rajih. Nah, kemudian permasalahan yang kelima, yang pertama tadi apa? Hukum apa? Makan dan minum di bejana emas dan perak. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, hukum menggunakan apa? Bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum. Boleh apa enggak boleh? Tempat yang rajih apa? Boleh. Nah, kemudian pendapat yang atau permasalahan yang ketiga apa? Taharah atau wudu. Sah kira-kira wudunya? Sah. Berdosa? Enggak. Yang keempat, menggunakan apa? Yang lebih mahal daripada itu. Permata, perhiasan, mutiara. Nah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah, kemudian permasalahan yang kelima, kurang berapa menit azan? Sudah 5 menit. Nah, permasalahan atau faedah yang kelima dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bagi mereka di dunia, bagi kalian kaum mukminin di akhirat. Maksud dari hadis ini ikhwani afidhakumullah, bahwasanya kalian di dunia ini la yablug bikum at-taraf, tidak sampai derajat kemewahan yang sampai kemudian kalian makan dan minum menggunakan piring dari emas dan perak. Bagi kaum mukminin. Berarti ini bagi siapa? Bagi kaum kufar yang menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang. Yatamatta' kama tatamatta'ul an'am. Mereka bergembira sebagaimana bersenang-senangnya hewan ternak. Wan nar mathwal lahum, neraka tempat kembali mereka. Nah, adapun kalian kaum mukminin, ajilul mas'alah. Dipending dulu. akhirkan perkara ini. Karena itu kelak bagi kalian di tempat yang sangat abadi, kekal, tidak terputus. Nah, ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatan min dhahabin aniyatuh, dua surga. Nah, yang bejana-bejananya terbuat dari emas, dan begitu pula isinya surga, dua surga tersebut dari emas. Wa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, begitu pula dua surga yang bejana-bejana yang terbuat dari perak dan begitu pula isinya. Nah, maka ini diperuntukkan bagi apa? Kaum muslimin dan kaum mukminin. Ini merupakan hikmah larangan daripada hadis ini. Sebagian ahlul ilmi mereka menyebutkan beberapa hikmah, tapi dikritiki oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, mereka menyebutkan tiga hikmah yang lain. Yang pertama, mereka mengatakan illatul tahrim tadyik an-nuqud, sebab pengharaman kalau emas dan perak dijadikan bejana, maka alat tukar uang akan semakin sedikit. Ini menyukarkan umat manusia, karena pada zaman dahulu alat tukarnya apa? Emas, yaitu uang di apa? Dinar. Dan alat tukar perak, yaitu uang apa? Dirham. Kalau dijadikan bejana, kasihan manusia, akan semakin sedikit alat tukar mereka. Maka ini mempersempit. Nah, untuk mereka memiliki uang pada zaman itu. Nah, maka kalau dikatakan ia mengharuskan dari hikmah ini, perempuan dilarang untuk menggunakan pakaian dari emas dan perak. Padahal hukumnya apa? Hukumnya boleh. Maka hikmah ini tidak benar. Begitu pula para ulama sebagian mengatakan hikmah diharamkannya al-fakhru wal khuyala was-sarf. Bejana emas dan perak ini seolah-olah menunjukkan apa? Kebanggaan. Nah, sifat apa? Sombong. Nah, angku, seolah-olah apa? Dirinya ini mulia. Dan ada unsur israf. Apa itu israf? Hah? Boros. Ada unsur apa? Boros. Nah, maka ini pun juga tidak bisa dibenarkan, karena boros, keangkuhan, kesombongan, segala sesuatu hukumnya apa? Haram. Enggak hanya di bejana saja. Untuk kesombongan apapun hukumnya haram. Nah, bahkan selain daripada apa? Bejana emas dan perak. Nah, bahkan apa? Permata, intan yang sudah kita sebutkan, harganya apa? Jauh lebih mahal, tapi ternyata hukumnya apa? Boleh. Berarti bukan ini hikmahnya. Sebagian yang lain menyebutkan hikmah yang ketiga, yang terakhir, kasru qulubil fuqara'i wal masakin, mematahkan hati para fuqara. Orang-orang miskin akan sedih ketika melihat orang piringnya saja dari apa? Emas. Gelasnya dari perak. Oleh sebab itu diharamkan. Kenapa? Akan mematahkan, menyedihkan kaum miskin menjadi gundah gelana. Nah, mereka akan down. Nah, Maka ini pun juga ikhwani afidhakumullah bukan merupakan satu batasan. Karena kaum fuqara pun juga akan merasa patah hatinya melihat rumah yang apa? Hah? Mewah. Berarti haram rumah mewah. Hah? Nah, kebun-kebunnya masya Allah indah. Nah, mereka akan iri. Apa kemudian dikatakan membuat kebun di rumah haram? Nah. Atau begitu pula orang yang punya apa? Sayyarat fakhirah. Nah, kendaraan yang luar biasa. Nah. Mobil yang mewah. Yang biasa mungkin dinaiki oleh orang-orang kaya. Nah. Presiden mobilnya anti peluru. Nah. Atau ada orang naik Range Rover, Lamborghini atau apalagi yang harganya miliaran. Apa dikatakan haram? Karena orang-orang fikir melihat akan patah hati mereka. Nah, jauh antara dia dengan orang tersebut. Kemudian dikatakan saya haram. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang yang menampakkan nikmatnya. Bukan untuk kesombongan, keangkuhan. Dikasih nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Dan Allah senang seorang hamba yang menampakkan nikmatnya. Dari karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka dia ingin enak berjalan di jalan dengan membeli saya roh yang mungkin harganya mahal. Hukumnya ini apa? Boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan minas su'ada merupakan kebahagiaan di antaranya apa? Al-markab al-hani. Kendaraan yang enak, kendaraan yang baik, kendaraan yang bagus. Nah, ini merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, maka hikmah dari pengharaman yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, nah, tidak tepat yang paling benar yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, bahwasanya perkara ini dari Rasulullah SAW menyatakan kepada kita emas dan perak bukan untuk kaum mukminin bejana-bejananya, bagi orang kufar di dunia dan bagi kita kelak di akhirat. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada faedah-faedah yang lain fi darsin qadim bi idznillah. Ila huna walhamdulillah.